إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي أحبة رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Syarh Sunnah kitab Imam Barbahari rahimahullah yang menukilkan kepada kita ajaran dan manhaj para ulama salafus saleh rahimahumullah agar menjadi panutan bagi kita generasi-generasi belakangan ini agar kita mengenali dan mengetahui seperti apa mereka berpegang teguh dengan agamanya sehingga kita pun berjalan di atas bayyinah, di atas kejelasan mengikuti jejak langkah mereka. Beliau sebutkan wa qala Umar bin Al-Khattab rahimahullah la udra li ahadin fi dalalah rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalala faqad zuyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa inqata'al 'udhur. Berkata Umar bin Al-Khattab rahimahullah, tiada uzur bagi siapapun dalam kesesatan yang dia jalani dengan menyangka itu hidayah. Tiada uzur bagi siapapun yang meninggalkan hidayah karena anggapan itu kesesatan, karena segala urusan telah dijelaskan, hujjah telah tegak dan uzur telah terputus. Asar ini dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tentunya yang pertama seperti tadi doa rahmat yang ma'ruf dari para ulama sunnah kepada para sahabat, doa ridha radhiyallahu ta'ala anhu. Asar Umar ini muallif Imam Barbahari tidak menyebutkan kepada kita sanadnya. Asar ini dibawakan oleh Imam Abdul Qasim At-Taimi dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Itu pun beliau menyebutkan wa ruwiya an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Umar. Beliau berkata itu tadi tanpa sanad. Begitu pula Ibnu Battah menyebutkan asar Umar ini dari Auza'i rahimahullah. Auza'i katakan balaghahu anna Umar ibn al-Khattab qala bihi, sampai kepada beliau, kepada Auza'i, bahwa Umar berkata itu tadi. Maka riwayat Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang semacam ini tanpa penyebutan sanad, maka riwayat ini tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dibenarkan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, karena yang sebatas para ulama ketahui tidak ada sanad yang sahih sampai kepada Umar dalam pernyataannya tadi di atas. Tetapi selama itu disebutkan oleh para ulama, apalagi ulama-ulama besar, Barbahari, Al-Qatta, Al-Asbahani, maka mungkin ada sanad lain yang belum diketahui. Yang jelas kalau pun sahih dari Umar, seandainya ada sanad yang sahih dari Umar tentang itu, maka yang dimaksud dengan pernyataan Umar ini adalah orang yang berpaling yang tidak mau mengetahui yang hak, tidak mau memilah antara hak dan batil, antara hidayah dan dhalal, mana yang hidayah, mana yang kesesatan. Yang semacam ini yang Umar maksud. Kalau maksud ini, bahwa tidak ada untur baginya menjalani kesesatan dengan anggapan itu kebenaran, meninggalkan kebenaran karena anggapan dia itu sesat. Hujah telah tegak, hukum terputus, perkara telah diperjelas. Ini diarahkan kepada orang yang memang berpaling, gak mau tahu, gak mau bertanya, gak mau belajar agar bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang hidayah, mana yang dhalalah. Adapun orang yang cinta dan menginginkan al-haq dan dia terjatuh dalam kesesatan, padahal dia sangat berharap mendapati al-haq dan dia cinta memperjuangkan al-haq itu, maka jika dia dari mujtahidi, dia termasuk ahli ijtihad yang berijtihad, dan dia telah kerahkan segala upaya yang dia mampu, segala yang dia bisa agar bisa mendapati al-haq tetapi tidak kesampaian, maka bagian semacam ini terkena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahad thumma asab wa lahu ajran, wa idza hakama fajtahad thumma asab wa lahu ajr." Jika hakim berhukum, berijtihad dan benar, dua pahala baginya. Jika dia berhukum, berijtihad dan salah, satu pahala baginya. Dia sebut berusaha kuat terhadap ilmu yang dia tahu, dia ingin mendapati kebenaran karena itu tujuannya, dia cintai, dia ingin mendapatinya, tapi tidak kesampaian satu pahala baginya. Maka kesalahannya makdur, dia mendapat udzur dari kekeliruannya. Makanya Allah mengajarkan kepada hambanya untuk berdoa seperti dalam Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna inna dina au akhtahna. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami karena kelupaan, jika kami lupa atau jika kami salah. Maafkan, terampuni. Dan seperti dalam hadis qudsi Sahih Muslim, Allah katakan, qad fa'altu, aku lakukan, kata Allah. Artinya Allah tidak akan menghukum hambanya jika mereka lupa atau mereka salah tanpa kesengajaan, padahal keinginannya adalah al-haq, itu yang dia cintai, itu yang dia kejar, itu yang dia maukan, ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Ini jika dia mujtahid, ahli ijtihad. Adapun jika dia jahil, jika dia jahil dan dia mencintai al-haq, dia pun menginginkannya, tetapi tidak mendapati orang yang menunjukkan padanya al-haq, dia tidak dapati orang yang menuntun dia kepada al-haq, dan dirinya sendiri juga tak kesampaian kepada al-haq. Mungkin karena baru Islamnya misalnya, atau jauh tempat tinggalnya dari ahlul ilm atau majlis-majlis ilmu, seperti orang-orang badui berpedalaman berupa sederhana, jauh dari majlis ilmu, dari masjid. Maka ini pun para ulama masukkan kepada orang yang makdur. Jadi, tetapi tidak bisa mendapati al-haq, tidak juga mendapati orang yang bisa menuntun dia dan mengajarinya al-haq. Sebab dia senang dan cinta dengan al-haq itu dan berupaya untuk mendapatinya. Adapun firman Allah yang Allah sebutkan dalam An-Nisa 115, "Man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Yang menentang Rasul setelah jelasnya baginya hidayah, dia ikuti selain jalan mukminin, kami palingkan dia seperti dia telah berpaling, kami jerumuskan dia ke dalam jahanam dan tempat kembali yang sebenar-benar. Itu bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Bagi orang yang tidak menginginkan al-haq dan tidak berusaha untuk mendapatinya, Maka yang jahil seperti tadi, yang jauh dari majlis ilmu, tidak mendapati ulama, sementara dia ingin cinta dengan Al-Haq, tidak terkena ancaman semacam ini. Seperti tadi, yang Umar radhiyallahu ta'ala maksud dengan asar tadi, bagi yang memang berpaling, tidak menginginkan Al-Haq, baginya sama kebenaran, kesalahan, Al-Haq, Al-Batil, jangan mau peduli dan tidak mau tahu, tidak mau dia belajar, bahkan kemungkinan untuk dia tahu mudah, dekat dengan ulama, dekat mudah dengan majelis-majelis ilmu dan yang sebagainya. Tapi dia nggak mau belajar, dia nggak mau tahu, nggak mau tanya. Yang semacam ini yang masuk dalam pernyataan Umar, tidak ada uzur bagi orang yang menjalankan kesesatan dengan mengiranya kebenaran, atau meninggalkan kebenaran mengiranya sebagai kesesatan. Perkara telah diperjelas, hujah telah tegak, uzur telah terputus. Seperti tadi, itu pun riwayat Umar sebatas yang para ulama ketahui, belum ada sanad yang sahih tersambung sampai kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat-riwayat lain juga disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah, juga Umar ibn Syabah di Akhbar Madinah, tetapi juga ada inqita', terputus sanadnya, tidak sampai kepada Umar radhiyallahu ta'ala. Perkaranya seperti tadi, kalaupun sahih, maka tadi yang para ulama sebutkan maksud dari pernyataan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau sebutkan, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ketahui, semoga Allah merahmatimu, bahwa agama itu yang datang dari sisi Allah, yang datang dari Allah. Lam yudha' ala uquli rijal wa ara'ihim. Agama itu tidak diletakkan di atas logika pendapat manusia. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Nah, ilmunya ada di sisi Allah dan Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawa fatamruqa minad-din fatakhruja minal Islam. Maka jangan kamu ikuti sesuatu apapun dengan hawa nafsumu, kamu akan keluar dari agama dan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, dan sungguh tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Rasulullah telah jelaskan sunnah kepada umatnya. Wa awdahaha li ashabi. Beliau telah jelaskan sunnah itu kepada para sahabatnya. Wa humul jamaah, dan merekalah al-jamaah. Wahumus sawadul a'zam, dan merekalah sawadul a'zam. Was sawadul a'zam al-haqqu wa ahluh. Sawadul a'zam itu adalah al-haqq dan orang-orangnya. yang di atas al-haq. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Maka orang yang menyalahi, menyelisih para sahabat Rasulullah dalam perkara-perkara agama, maka dia telah kufur. Demikian pernyataan Imam Barbahari rahimahullah ta'ala. Di sini kembali beliau mengingatkan kita tentang pentingnya ittiba, kembali dan mengikut kepada sunnah, kembali dan mengikut kepada salafus saleh, utamanya para sahabat, agar kita jaya. Beliau ingatkan tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu, segala yang menyalahi al-haq. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terikat dengannya untuk mentaatinya, itulah agama yang Allah tidak akan terima dari hambanya selain itu. Syariat agama tidak Allah jadikan agar semua itu sesuai dengan tuntutan dan hawa nafsu manusia. Syariat tidak Allah tentukan agar cocok semuanya dengan apa yang dituntut dan dimaukan oleh manusia. Tapi Allah yang maha bijak dan maha tahu, Dia yang tentukan segalanya sekehendaknya. Dalam An-Nisa 26 27 Allah sebutkan, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian, memberi hidayah kalian tentang jalannya orang-orang sebelum kalian, dan agar Allah memberi taufik kalian untuk bertobat kepadanya, menerima tobat kalian, dan Allah itu maha tahu segala sesuatu dan maha bijak. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menginginkan untuk memberi taufik kalian bertobat kepadanya. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu maylan 'azima. Sementara orang-orang yang mengikuti syahwatnya menginginkan kalian itu condong dengan kecondongan yang besar, condong dari al-haq, menyimpang dari al-haq, itu yang mereka maukan. Maka agama padanya perkara-perkara ghaib yang tidak bisa dinalar dan tidak bisa dijama oleh akal manusia, yang wajib untuk mereka terima, yang wajib untuk mereka imani, walaupun akal mereka tidak sampai kepadanya. Walaupun di dalam syariat ada beberapa hukum dan permasalahan yang para ulama rahimahumullah menjelaskan ilat-ilatnya. Kenapa sebabnya ini diperintahkan, kenapa ini dilarang. Hikmahnya kadang mereka ungkap. Dan sebagiannya syariat yang juga tidak bisa diketahui kenapa ilatnya dan apa hikmahnya. Makanya ini juga wajib untuk diterima, wajib untuk diyakini kebenarannya dan pasti membawa maslahat, walaupun orang belum paham. Inilah manhaj para ulama salaf dalam mensikapi nusus nas-nas syariat Allah dalam Quran maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul ahwa, orang-orang sesat dari ahli kalam, dari ahli filsafat, mereka mendahulukan akal pikiran mereka daripada nas dari Quran maupun di dalam sunnah. Mereka menyangka akal itu yang memberi keyakinan pasti. Adapun nas syariat tidak bisa memberikan kepastian dan keyakinan, hanya dunun kata mereka. Itu don nas syariat. Maka bagi mereka akal itu induk, dasar utama. Jika berbenturan dengan nusus, maka akal itu yang harus dikedepankan. Wallahiyadzubillah. Padahal akal dan logika mereka sendiri berbenturan dan berselisih satu dengan yang lain karena begitu banyak sekte dan kelompok mereka, banyak pula metode dan teori-teori kaidah mereka tanpa diketahui siapa di antara itu yang benar dan menjadi rujukan. Akal manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Maka akliyat, logika dan akal pikiran ahlul ahwa ini hanya menggiring mereka kepada kejahilan, kesesatan dan kebingungan. Syariatlah yang membawa hidayah dan cahaya. Nas Quran membawa yakin pasti. Demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan al-yakin dan kepastian, apalagi yang diterima oleh para ulama hadis, dikuatkan kesahihannya. Ini beda antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa dalam mensikapi nusus. Kata Imam Barbahari, maka jangan kamu ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, kamu keluar. Akan keluar dari agama, akan keluar dari Islam, dan tidak ada hujah bagimu. Artinya karena hawa nafsu, jika dituruti, orang bisa diantarkan kepada kekufuran olehnya. Apalagi jika itu mu'alid yang melawan terus, menentang dan berisi keras dengan hawa nafsunya, menghalalkan semua itu walaupun bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Atau dia bisa terjerumus kepada kesesatan jika dia menghormati khusus nas syariat, ayat Quran, hadis, dia hormati. Dia muslim, mengagungkan nas-nas ini, dia tahu itu perkataan Allah, dia tahu itu sabda Rasulnya, dia muliakan, dia agungkan, dan dia tidak menghalalkan untuk menyelisih semua itu. Namun dia pada kenyataannya menyalahi akidahnya, ibadahnya, menyalahi nafs. Jadi dia sesat dari al-haq, bukan karena hujjah, tetapi karena hawa nafsu yang lebih dia utamakan. Rasul telah jelaskan sunnah kepada umatnya. Beliau telah terangkan semua itu kepada para sahabatnya. Ini penjelasan dari beliau, kenapa beliau katakan tadi, tidak ada hujjah bagimu. Maka celakalah hamba yang telah jelas baginya hujjah, namun dia melanggarnya, tetap dia tinggalkan hujjah itu demi memprioritaskan hawa nafsunya sendiri. Dalam Al-Qasas ayat 50 Allah katakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapa orang yang lebih sesat? Yang tidak ada, dia yang paling sesat, yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Dan sungguh Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Perbuatan dia itu perbuatan zalim yang nyata. Allah juga katakan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguh orang yang tersesatkan dari jalan Allah, bagi mereka azab yang keras, karena mereka melalaikan hari hisab. Sof 26. Rasul telah jelaskan sunnah kepada umatnya. Beliau telah terangkan semua itu kepada para sahabatnya, dan mereka jamaah, mereka sawadul a'zam. Sawadul a'zam adalah al-haq dan orang-orangnya. Kembali beliau tekankan bahwa para sahabatlah al-jamaah. Maka yang menyalahi mereka, dia terjatuh dalam jahiliyah, dalam kesesatan, karena dia ikuti selain jalan mukminin. Sementara celaan dan ancaman Allah besar bagi orang yang meninggalkan jalan kaum mukminin. Ahlul haq sawadul a'zam, merekalah al-jamaah di setiap waktu dan tempat, walaupun mereka sedikit. jumlahnya. Maka Islam sunnah sama sekali tidak menganggap jumlah sebagai patokan. Bahkan Allah katakan dalam Al-An'am 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Jika kamu taati mayoritas yang ada di muka bumi, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya ikuti dugaan dan mereka hanya mengira-ngira. Juga dalam Yusuf 103, wa ma aktsara an-nasi walau harasta bimu'minin. Mayoritas orang, walaupun kamu berusaha sebesar apapun, mereka tidaklah beriman. Mayoritas bukan tolak ukur kebenaran. Namun jika ahlul haq banyak di suatu waktu atau di suatu tempat, mereka yang mayoritas, alhamdulillah. Tetapi bukan menjadi tolak ukur kebenaran karena banyak yang mengikuti, bukan. Demikian pula di dalam sunnah Sahih Muslim, Rasulullah pun sebutkan, bada al-islamu ghariba wa sayarubu ghariban sama bada fatuba al-ghuraba. Islam bermula asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka tuba, bahagia atau surgalah, atau itu disebutkan nama pohon di surga bagi orang yang dianggap asing karena minoritas sedikit menyalahi keumuman orang yang ada. Semua ini menjelaskan bahwa mayoritas dan jumlah bukan menjadi ukuran. Yang jelas, awam atau ahlul batin menganggap sawadul a'zam adalah mayoritas. Apalagi dilihat dari lafaznya, sawadul a'zam. Sawad itu semula lafaznya, maknanya kalau kamu melihat banyak orang tanpa jelas siapa itu, misalnya dari kejauhan kamu lihat banyak orang, tapi kamu gak tahu satu persatu siapa itu, nah kamu lihat banyak sekali sawar abom, banyak sekali. Sehingga mereka bisa saja mengira sawadul a'zam berarti golongan mayoritas yang lebih dominan jumlahnya, paling banyak. Dan itu yang ingin ditepis oleh Imam Barbahari rahimahullah. Sawadul a'zam bukan diukur dari jumlahnya atau banyaknya, tetapi seperti beliau katakan, al-haq wa ahluh, kebenaran dan orang-orangnya yang berada di atas al-haq, mereka lah sawadul a'zam. Maka barang siapa yang menyelisih para sahabat Rasul dalam perkara-perkara agama, dia telah kufur. Di sini Imam Barbahari dengan tegas mentahdir dari segala bentuk penyelisian yang menyalahi para sahabat Rasul SAW dengan kesengajaan, tahu ini akidah para sahabat, tahu ini manhaj mereka, tapi kemudian sengaja dia tinggalkan dan dia tentang, dia ambil yang berbeda dengannya. Namun yang beliau maksudkan, dia telah kufur mungkin yang beliau maksud adalah kufrun asghar, karena yang menyalahi para sahabat dalam perkara agama maka dia telah kufur. Yang beliau kehendaki kufur asghar, karena kufur kita tahu ada dua, kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam dan kufur asghar yang tidak mengeluarkan orangnya dari imannya. Kufur akbar ketika orang itu menyalahi perkara yang makruf dalam Islam, ma'lum bidharurah, yang diketahui dengan pasti, dengan sangat dalam Islam. Misalnya na'udzubillah mencela Allah atau mencela agamanya, karena yang maklum dan diketahui sangat dalam Islam keagungan Allah, kemuliaan Allah. Sejahil-jahilnya muslim, sefasik-fasiknya muslim dimanapun dia, tetap makruh bagi dia keagungan Allah. Maha agung, maha besar, harus dimuliakan. Dan sehingga kalau kemudian seseorang mencela Allah, kufur, kufur akbar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalaupun dia dalam keadaan emosi, mungkin dia akan berdalil, saya dalam keadaan emosi, lupa karena marah. Para ulama katakan orang marah, marah. Mungkin saja emosi. Tapi bagaimana mungkin bukan Allah yang dia cela, Allah yang dia hina, yang dia cerca, gak ada lain, karena emosi. Allah banyak di hadapan muta itu, walaupun jelek semuanya, misalnya istri atau anak atau orang tua misalnya atau siapa, gak ada lain kecuali tinggal Allah yang harus dia cela. Artinya ketika dia mencela Allah, menunjukkan rusaknya kalbu, rusaknya iman, sampai tidak ada lagi tersisa pengagungan kepada Allah SWT. Al-Muhim ini kufur akbar. Demikian pula kalau dia kufurkan, dia kafirkan para sahabat Rasul SAW, atau kecuali sedikit dari mereka, istihza, mempermainkan dan memperolok-olokkan Allah, Rasulnya, agamanya, kitabnya. Amun ini kufur yang kedua, kufur asghar, seperti sumpah dengan selain nama Allah, atau riya yang ringan, semula dia ikhlas dalam ibadah, datang kemudian padanya dia dan dia ikuti, dia tidak berusaha untuk melawannya, karena riak macam-macam. Kalau dari awal berangkat ibadah hanya riak yang ada padanya, tidak ada sama sekali niatan dalam kalbunya Allah atau mengingat akhirat untuk dirinya, sama sekali tidak ada, yang ada hanya riak murni mendapat pujian dalam ibadahnya, sama sekali tidak ada terbesit sedikit pun pahala keridhaan Allah, ini hampir tidak ada pada mukmin, hampir-hampir tidak ada, adanya kepada musyrikin, munafikin. Yang jelas tentunya seperti Imam Barbahari, Imam Sunnah, paham dan mengerti antara beda kufur asghar dan kufur akbar, dan masing-masingnya ada konsekuensi hukum kapan orang itu terjatuh, teranggap itu kufur asghar darinya, kapan pula dihukumi kekufuran dia itu kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Artinya agar kita tidak memahami secara umum atau mutlak yang menyalahi para sahabat Rasul dalam perkara agama, seperti baru Imam Barbahari katakan, kufur berarti kafir, sudah tidak lagi muslim, dia murtad. Tidak secara mutlak demikian, tentunya ada perinciannya lebih lanjut. Tetapi Imam Barbahari mengatakan ini untuk mempertegas betapa bahayanya. Dia sudah mentahdzir, sudah mengingatkan umat bahaya besar, ancaman berat kalau seseorang itu dalam agamanya meninggalkan tuntunan para sahabat Rasulullah, menyalahi apa yang digariskan oleh mereka dalam perkara-perkara agama, dalam akidahnya, tauhid, ibadah, amalan, akhlak, manhaj, seperti dari bahaya besar. Dia katakan kufur agar orang lebih mawas diri, agar umat takut sehingga lebih berhati-hati dalam langkahnya, bertanya sebelum dia berbuat, sebelum dia berkeyakinan. Beginikah para sahabat Rasul sedang? Jika dia tahu demikian, maka dia akan lanjutkan dengan tenang. Jika dia tahu tidak demikian, dia segera meninggalkannya karena berat ancamannya. Kufur. Itu yang Imam Barbahari rahimahullah sebutkan kepada kita tentang kembali menengok dan menjadikan para sahabat sebagai cermin salafus saleh, sebagai cermin dalam perkara-perkara agama seluruhnya. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, apapun yang kalian dapati dari manusia di zamanmu, jangan tergesa-gesa kamu menghukuminya. Benar ataupun salah, jangan tergesa-gesa. Kamu tolak atau kamu terima. Tetapi cerminkan terlebih dahulu. Lihat bagaimana salaf seperti apa para sahabat. Jika itu mencocoki mereka, ambil, terima. Jika itu menyalahi mereka, buang sejauh-jauhnya. Maka ini dan dari yang awal-awal tadi berlapis, Imam Barbahari menegaskan kepada kita betapa para ulama salaf selalu menjadi rujukan, selalu menjadi ukuran, tolak ukur dan barometer salaf dan kembali pada salaf para sahabat sawadul a'zam. Rasul telah jelaskan kepada mereka semua. Makanya Ibn Mas'ud katakan, ittabi'u ya ma'asyarul qurra, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Wahai para qurra, ikuti saja oleh kalian, jangan kalian melakukan bid'ah, kalian telah tercukupi. Kalian telah tercukupi. Contoh, tengok dan lihat bagaimana para sahabat Rasul sebenarnya. Dan demikian a'imah semuanya. Ketika Ibn Abi Du'a zaman fitnah Imam Ahmad Al-Qur'an juga sama. Dia tidak bisa bicara ketika dihujat oleh Imam Ulama Sunnah di hadapan Khalifah yang kamu serukan ini, yang seruan kepada Al-Qur'an, adakah diserukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau tidak ada dari mereka? Tidak ada. Kalau tidak ada dari mereka, maka cukuplah bagi kita apa yang cukup bagi mereka. Mereka tidak pernah mengangkat permasalahan ini, apalagi sampai ujian, sampai pada tingkatan pembunuhan, darah, menyerukan bahwa Quran itu makhluk. Tidak ada dari mereka. Mereka yakini Quran kalamullah, bukan makhluk. Itu cukup bagi mereka. Maka tidakkah cukup bagi kita dijadikan itu sebagai rujukan, kalau ukur untuk menilai apakah sesuatu itu hak atau batin. Dan demikianlah dalam sejenak perkara-perkara akidah, manhaj, ibadah, amalan. Mereka yang menjadi panutan dan uswah hasanah bagi umat ini. Allah taala alam, sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan esok. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.